بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'at al-I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Qusayr hafizahullah. Dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 15. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammadin Hanbali radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal radhiyallahu anhu. Di sini Ibnu Qudamah ingin membawakan, ingin menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, namun beliau sebut sih namanya Abu Abdullah. Abu Abdullah itu adalah kunyah dari Imam Ahmad. Kemudian namanya Ahmad bin Muhammad Hanbal. Ya, jadi Hanbal itu adalah kakek beliau, kakek dari Imam Ahmad. Ayah beliau namanya Muhammad. Jadi lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, seperti itu. Namun terkadang antara anak dan ayah tidak disebutkan binnya. Jadi Muhammad Hanbal maksudnya Muhammad bin Hanbal. Kemudian radhiyallahu anhu, di sini ucapan taradhi, ucapan radhiyallahu anhu di sini wallahu a'lam, saya belum mentahqiq apakah ucapan radhiyallahu anhu di sini adalah ucapan asli dari Ibnu Qudamah ataukah dari penerbit. Namun ala kulli hal, secara umum ucapan radhiyallahu anhu tidak khusus untuk sahabat Nabi. Ya, karena ini doa. Ya, radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhai beliau. Nah, kita mendoakan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak khusus untuk sahabat Nabi. Ya, namun memang para ulama biasanya mengucapkan taradhi ini untuk sahabat Nabi, walaupun tidak selalu, tidak harus, ya. Jadi andaikan ini perkataan Ibnu Qudamah yang asli ataukah dari penerbit, maka tidak ada masalah ucapan radhiyallahu anhu. Dan kita ketahui Imam Ahmad ini bukan sahabat Nabi. Fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ya, hadis yang menyebutkan Allah punya sifat turun. Turunnya ke langit dunia. Wa inna Allaha yura fil qiyamati. Demikian juga hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di hari kiamat. Hadis yang menyebutkan sifat ru'yah, bahwasanya Allah bisa dilihat. Wa ma asbahu hadhihi al ahadithi, dan hadis-hadis yang mirip-mirip dengan hadis-hadis tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, kita akan baca perkataan Imam Ahmad sampai selesai, ya. Kita baca secara lengkap. Beliau mengatakan, nu'minu biha, kita imani hadis-hadis tersebut. Wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan. Kita yakini hadis-hadis tersebut benar. Wala kaifa, dan tidak perlu kita pertanyakan bagaimananya. Wala ma'na, dan juga tidak perlu kita pertanyakan apa maknanya. Ya, karena maknanya jelas. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak boleh menolak sedikit pun dari hadis-hadis tersebut. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul haqqun. Dan kita mengetahui bahwasanya semua yang datang dari Nabi dan Rasulullah SAW itu benar. Wala naruddu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita membantah, tidak boleh kita menolak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsuhu. Dan tidak boleh kita mensifati Allah dengan melebihi dari apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Bila haddin wala ghayatin. Dan kita mensifati Allah tanpa membatasinya. Tanpa batasan wala ghayah. Ghayah artinya ujung. Ujung di sini maksudnya sama batasan. Kita sifati Allah tanpa membatasinya. Tanpa menetapkan suatu batasan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Wa naqulu kama qala. Ini masih perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan, kita katakan sebagaimana ya Allah katakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Dan kita mensifati Allah sebagaimana sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Wa la nata'adda dzalika, dan kita tidak melebihi dari hal itu. Wa la yabluhu wasful wasifina. Dan sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang la yabluhu tidak akan mencapainya, tidak akan mencapai Allah. Artinya seberapapun orang-orang berusaha untuk mensifati Allah, maka tidak akan mencapai yang sebenarnya. Wa nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Dan kita mengimani Al-Qur'an semuanya. Baik ayat-ayat yang muhkam maupun ayat-ayat yang mutasyabih. Mari kita sudah bahas tentang muhkam dan mutasyabih. Wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syuni'at. Dan tidak kita hilangkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena adanya celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la nata'addal Qur'ana wal haditha. Dan kita tidak melebihi apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa la na'lamu kaifa kunha dzalika. Dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil qur'ani, kecuali dengan pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ini perkataan Al-Imam Ahmad. Kita lihat di sini bagaimana akidah Imam Ahmad bin Hanbal mensikapi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita buka halaman 15 di catatan kaki nomor 2 ya. Ini ada salah cetak. Harusnya nomor 2 namun ditulis nomor 1. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair mengatakan qauluhu la kaifa. Perkataan Imam Ahmad la kaifa tidak membagaimanakan. Al-muradu maksudnya la nukayifu sifatillahi ta'ala. Maknanya kami tidak membagaimanakan, tidak mendeskripsikan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ay la naftaridu laha kaifiyatin bi'uqulina. Maksudnya kami tidak menetapkan suatu kaifiyat, suatu detail-detail dari sifat-sifat Allah dengan akal kami, dengan akal kita. Fa innal aqla la yumkinuhu idrak, la yumkinuhu idraku kaifiyati sifati. Karena akal itu la yumkinuhu idraka kaifiyati sifati. Akal tidak mungkin menggapai tentang kaifiyah, tentang detail-detail dari sifat-sifat Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa la yuhituna bihi ilma. Tidak ada ilmu yang mengetahui secara sempurna ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat 110. Walakinna nu'minu anna lis-sifati kayfiyatin thabitatin. Ya. Anna lis-sifati kayfiyatin thabitatan haqqan ya'lamuha Allah taala. Namun kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya memiliki kaifiah. Sifat-sifatnya memiliki detail-detail, memang ada kaifiahnya, ada detail-detailnya yang sabitah haqqan, yang ada pada realitanya. Namun ya'lamuha Allah taala, yang hanya diketahui oleh Allah taala. Walam yuhitna subhanahu biha ilman. Namun kita tidak mengetahuinya secara komprehensif, secara menyeluruh tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian catatan kaki nomor 3 tentang perkataan Imam Ahmad, wala ma'nan. Waqulhu wala ma'nan, perkataan beliau wala ma'nan, ay lanuthbitu li sifatillahi ta'ala ma'nan yukhalifu al-ma'na as-sahiha al-muwafiqa lidh-dhahiriha. Maksudnya kami tidak menetapkan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, kami tidak menetapkan makna-makna yang bertentangan dengan makna yang sahih, yang sesuai dengan makna zahirnya. Waladhi talaqqahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna bitaslimi wal qabuli. Dan kami tidak menetapkan makna yang bertentangan dengan makna yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminun. Kaum mukminun di sini artinya para sahabat yang mereka menghadapi ya, talaqqa, mereka menghadapi nas-nas tentang asma dan sifat bitaslimi wal qabul, dengan menerimanya apa adanya. Fa inna itsbati ma'anin linususi khilafa ma dalla alaihi zahiriha bila dalilin thabitin. Karena menetapkan suatu makna terhadap nas-nas yang menyelisihi atau bertentangan dengan yang ditunjukkan oleh makna zahirnya, bila dalilin thabitin, tanpa dalil. Menetapkan sebuah makna bagi nas ayat Quran atau nas hadis, menetapkan sebuah makna yang bertentangan dengan makna zahir tanpa dalil. Min tahrifil kalimi an mawadi'ihi, makanya termasuk perbuatan menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempatnya. Alladhi waqa'a fihi al-mu'abtilatu, yang ini dilakukan oleh kaum mu'abtilah. Kaum mu'abtilah artinya orang-orang yang melakukan ta'til, menolak untuk menetapkan asma dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyabahu al-yahuda alladhina dhammahumullaha alladhina dhammahumullahu bitahrifil kalimi min ba'di mawadi'ihi. Maka mereka menyerupai, orang-orang mu'attilah menyerupai orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi ini dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah katakan mereka telah menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempatnya. Kemudian di catatan kaki nomor 1 halaman 16, ketika Imam Ahmad mengatakan wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak dan kita tidak boleh menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qusayr, fa inna min tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah tasdiquhu fima akhbar. Karena di antara bentuk perwujudan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah kita membenarkan perkataan beliau, membenarkan fima akhbar, kabar-kabar yang beliau kabarkan. Fa innahu la yaqulu fi dinillahi ta'ala illa tablighan anillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata-kata tentang agama Allah kecuali sekadar menyampaikan dari Allah taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sesungguhnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Namun itu yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 3-4. Wa qala subhanahu, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala firman, Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andaikan Rasulullah SAW taqawul, membuat-buat perkataan, mengarang-arang perkataan terhadap kami, terhadap Allah, ba'dal aqawil, dalam sebagian perkataannya. Andaikan Rasulullah mengarang-arang perkataan dalam masalah agama, maka la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan mengambil dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu alwatin, dan kami akan putuskan dia dengan kuat. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghalanginya. Surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Maka Allah Ta'ala katakan, andaikan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang bohong, dusta, enggak benar, maka sudah Allah hukum, sudah Allah azab, dan tidak ada yang bisa menghalangi azab tersebut, hukuman tersebut. Dan buktinya Rasulullah SAW tidak Allah hukum. Maka menunjukkan apa yang beliau katakan pasti benar. Maka Rasulullah SAW li Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ayah beliau, ayah Abdullah bin Amr, adalah juga seorang sahabat, yaitu Amr bin al-As. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Uktub ya'ni al-haditha." Nabi katakan, "Tulislah," maksudnya di sini adalah hadis. Tulislah hadis. "Fa wallahi ma yakhruju minhu wa ashara ila fihi illa al-haqq." Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah yang keluar dari sini, kemudian Nabi menunjuk pada fihi, kepada mulutnya, tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Wa ismatu rusuli alaihim salatu wassalamu fima yablughunahu min ad-dini. Dan juga para rasul memiliki ismah, memiliki kebebasan dari kesalahan. Terbebas dari kesalahan, ismah, maksum. Para rasul alaihissalatu wassalam itu maksum, tidak mungkin keliru. Ismah artinya enggak mungkin keliru. Dalam perkara-perkara yang mereka sampaikan dalam masalah agama. Wa kadzalika ma yursyiduna ilaihi min umuri dunya. Demikian juga dalam perkara-perkara dunia yang mereka bimbing, yang mereka arahkan. Jazimina min masailil ijma'i. Dan para ulama menyatakan ini adalah masalah ijma' allati ajma' alaihi almuslimun, yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, maksudnya para ulama sepakat, tidak ada khilafiyah bahwasanya para rasul, tidak hanya Rasulullah SAW, semua rasul itu ismah, itu ma'asum dalam masalah agama dan juga dalam masalah dunia yang mereka arahkan, yang mereka anjurkan. Ya, namun memang ada khilaf di sana tentang apakah para nabi dan rasul itu ismah, ma'asum dari dosa-dosa kecil, dari kesalahan-kesalahan kecil. Ya, bukan dalam masalah penyampaian agama, namun dalam masalah-masalah kecil. Ada khilaf di sana. Yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksudnya para nabi dan rasul itu bisa keliru dalam masalah kecil, dalam dosa-dosa kecil. Namun mereka ismah, mereka maksum dalam masalah penyampaian agama, artinya enggak mungkin keliru. Dan juga mereka maksum dari dosa-dosa besar. Mereka maksum dari dosa-dosa besar. Dan para nabi dan rasul ketika melakukan kesalahan kecil, mereka langsung bertobat. Dan Allah Ta'ala terima tobat mereka, dan mereka menjadi orang yang lebih mulia setelah mereka bertobat. Wal qawlu bi khilafihi qadhun fi mansabin nubuwati war risalati wa qadhun fi sanadis syari'ati was sunnati. Adapun pendapat yang bertentangan dengan ijma ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya para nabi dan rasul itu bisa keliru dalam menyampaikan agama, maka ini qadhun fi mansabir nubuwati, maka ini merupakan celaan terhadap tonggak-tonggak kenabian dan kerasulan, dan juga merupakan qadhun, celaan terhadap penyandaran syariat dan penyandaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti orang menyatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu bisa keliru dalam menyampaikan agama, apa yang mereka ajarkan dalam masalah agama itu bisa salah, belum tentu benar, maka ini sama saja ingin merusak agama, ingin merusak syariat, ingin menyatakan agama nggak mesti benar. Maka ini sebuah pemahaman yang batil. Karena ulama sudah ijma, ulama sudah sepakat, tidak ada khilafiyah bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum dalam masalah penyampaian masalah agama. Kemudian catatan kaki nomor 2, ketika Imam Ahad mengatakan wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsuhu, dan kita tidak boleh mensifati Allah melebihi dari apa yang Allah sifati dirinya sendiri. Syekh Al-Qusair mengatakan wala yusufullahu ta'ala bi ghairi ma wasafa bihi nafsuhu, dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat selain sifat-sifat yang Allah sifati dirinya sendiri. Fi kitabihi aw 'ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam Al-Qur'an maupun dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Li umurin, karena beberapa alasan berikut ini. Kenapa kita tidak boleh mensifati Allah selain sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis? Alasannya yang pertama, li'annahu ta'ala a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah taala yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri, dan yang paling benar perkataannya dan yang paling bagus ucapannya daripada para makhluk. Yang kedua, wa li'annahu ta'ala arada al-bayana wal huda li'ibadihi. Allah taala turun ke Al-Qur'an, Allah taala utus para nabi dan rasul, Allah taala arada al-bayan, menginginkan untuk menjelaskan, wal huda, dan ingin memberikan petunjuk kepada para hambanya. Maka enggak mungkin kalau Allah turunkan penjelasan dan petunjuk namun enggak jelas dan enggak bisa dipahami, ini enggak mungkin. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah taala firman, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Allah ingin untuk memberikan penjelasan kepada kalian, dan Allah ingin memberikan kalian hidayah. Surat An-Nisa ayat 26. Walanna man zada ala ma wasafa Allah bihi nafsuhu aw radda ma'nahu faqad istadraka 'ala Allah ta'ala fi bayanihi. Alasan yang ketiga, orang yang menambahkan sifat-sifat melebihi dari apa yang Allah sifati dirinya sendiri, atau orang yang menolak makna ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah, maka faqad istadraka 'ala Allah, maka sama saja dia telah memberikan kritik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi bayanihi, dalam penjelasan Allah. Orang yang misalnya memberikan sifat selain yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berarti dia sama saja mengkritik, wah berarti sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini belum lengkap. Dia mengkritik, mengkritik penjelasan Allah. Atau orang yang menolak, misalnya seperti ketika disampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Dia mengatakan, oh enggak mungkin Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ya. Maka orang ini mengkritik Allah, berarti penjelasan Allah ini enggak jelas, kurang bisa dipahami, bahasanya kurang fasih. Mengkritik Allah. Wa qala fihi subhanahu wa fi dinihi ma la ilma lahu bihi. Dan dia juga telah mengatakan sesuatu dalam sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengatakan sesuatu tentang agama Allah, ma la ilma lahu, padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa fakadzdzaba alaihi wa adalla ibadahu, maka dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan telah menyesatkan hamba-hamba Allah. Alasan yang keempat, wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belughu an rabbihi dinahu wa huwa ma'sumun fi tablighihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khabar-khabar dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, tentang agama Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, tidak mungkin keliru dalam penyampaiannya. Wa babul asma'i was sifati min ahammi abwabil ilmi. Padahal bab asma wa sifat merupakan bab yang paling penting di antara bab-bab ilmu. Alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballaghahu, yang dibawa oleh Nabi SAW dan telah beliau sampaikan. Nabi SAW menyampaikan banyak ilmu. Dan di antara ilmu yang banyak ini, yang di antara yang penting adalah tentang asma wa sifat. Gak mungkin perkara yang paling penting malah keliru. Perkara yang di bawahnya, yang tingkat urgensinya di bawahnya malah benar, misalnya. Gak mungkin keliru, tapi perkara yang lebih penting malah keliru. Ini gak mungkin. Wa qabulu ma'ani al-fadhiha 'ala wifqi ma dalla 'alayhi zahiriha, dan menerima makna lafaz tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditujukan oleh makna zahirnya, wa itsbatuha wa tawassulu biha ila Allah ta'ala du'aan wa thana'an wa bara'atan min al-makhluqin, dan juga menetapkan sifat-sifat tersebut dan menggunakannya ketika bertawassul kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, baik dalam doa ya, wathanaan, baik ketika memujinya ya. Perhatikan, tawassul di sini maksudnya dalam bentuk doa, dalam bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'atan minal makhluqin, dan juga ketika sucikan Allah ya, sehingga menetapkan Allah tidak sama dengan para makhluknya. Min ajli umurid dini, min ajli umurid dini, makanya termasuk perkara agama yang paling agung. Jadi qabulu ma'ani al-fadhiha, satu ya, menerima makna-makna lafaz sesuai dengan makna zahirnya. Yang kedua, itsbatuha, menetapkan mana-mana dari sifat, dari ayat-ayat sifat tersebut. Yang kedua, at-tawassul biha, menggunakannya untuk bertawassul dalam bentuk doa maupun dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam mensucikan Allah. Tiga hal ini min ajalli umuriddin, yang merupakan perkara agama yang paling agung. Alladzi kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka jika ini adalah perkara yang paling agung, tidak mungkin Rasulullah SAW itu keliru dalam menyampaikannya, atau beliau menyampaikannya dengan kurang jelas, karena ini adalah perkara yang paling agung. Maka Rasulullah pasti menyampaikannya dengan benar dan sudah sangat-sangat jelas. Kemudian alasan yang kelima, وَلِأَنَّ الْخَلْقَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ إِلْمًا, karena makhluk, karena kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, secara komprehensif. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, dan makhluk tidak mengetahui sesuatu apapun tentang Allah Subhanahu wa taala إِلَّا بِمَا شَاءَ, kecuali apa yang Allah inginkan untuk diketahui. Surah Al-Baqarah ayat 255. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.